Setiap tahunnya, Ramadan selalu penuh dengan hikmah. Mulai dengan siapkan hati, tunaikan ibadah, dan nikmati kebersamaan keluarga yang indah. Siapin kebutuhan hari raya, gak perlu gelisah. Bikin spot ngabuburit nyaman, melepas lelah. Masak sahur dan buka, simple tapi mewah. Jalin silaturahmi, berbagi bingkisan, jadi mudah. Hingga tiba, sambut keluarga di hari yang fitrah. Sambut momen baikmu bersama Informa. Pasti ketemu Ramadan penuh berkah. Nikmati harga spesial furniture dan dekorasi rumah. Pasti ketemu juga cashback meriah. Cari promo lengkapnya di infor.ma/lebaraninforma25. Yuk, belanja sekarang ke toko Informa atau melalui informa.co.id/shop. Apapun inspirasimu, gayamu, kebutuhanmu, pasti ketemu di Informa.